Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah ma ba'd. Ikhwan fillah na'udzakumullah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari bab kasratu turkil khair, bab yang menjelaskan bahwa dalam Islam banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang ringan, pertengahan, sampai yang berat. Maka pada pertemuan malam hari ini kita akan memulai pembahasan bab baru. Babul iktisad fi ta'ah. Bab sederhana dalam menjalankan ketaatan. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Tidak dalam keadaan kuat. Dan memang di antara tabiat manusia itu ialah adz-dha'fu, lemah dalam berbagai hal. Barakallahu fikum. Oleh sebab itu, dalam Islam sekalipun banyak jalan-jalan yang bisa ditempuh untuk mendatangkan kebaikan, banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan untuk mendatangkan pahala, tapi tidak semua amalan bisa dilakukan oleh seseorang. Barakallahu fikum. Karena kadangkala sakit, kadangkala safar, atau kadangkala ada udzur-udzur yang lain. Itulah sebabnya dalam bab ini dijelaskan tentang prinsip dalam menjalankan ketaatan, yakni al-iktisad fi ta'ah, sederhana dalam menjalankan ketaatan. Yang dimaksud dengan al-iktisad fi ta'ah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-iktisad itu artinya ialah bainal ghali fihi wal jafi anhu. Al-iktisad itu adalah pertengahan. Tidak berlebih-lebihan dan tidak bermalas-malasan. Ya. Tidak berlebih-lebihan dan tidak bermalas-malasan. Yang dimaksud berlebih-lebihan itu ialah sampai menambah-nambah apa yang sudah ditetapkan oleh syariat. karena merasa kurang puas. Itu namanya apa ini? Al-ghali fihi. Misalkan sholat subuh 2 rakaat menurut aturan Islam. Nah, dia enggak puas kalau sholat subuh cuma 2 rakaat, enggak terasa. Hanya dia menambah sholat subuh menjadi 4 rakaat. Maka ini berlebihan. Adapun al-jafi anhu, bermalas-malasan, ialah tidak sholat subuh. 2 rakaat saja sudah dianggap berat. Ya. Naam. Sehingga al-iktisad fi ta'ah, sederhana dalam menjalankan ketaatan, ialah tidak berlebihan dan tidak bermalas-malasan. Tetap sholat subuh 2 rakaat dengan penuh semangat. Tidak menambah menjadi 4 rakaat, juga tidak meninggalkannya. Itu namanya apa ini? Al-iktisad fi ta'ah. Jangan salah paham dalam menjelaskan al-iktisad fi ta'ah. Banyak yang salah paham dalam masalah ini. Sebagian mengatakan bahwasanya sederhana dalam ketaatan itu ialah tidak ngoyo. Gak usah berlalu apa ini? Ngoyo. Ketaatan itu ya sekedarnya sajalah. Sepantasnya. Gak usah kemudian terlalu semangat. Ya. Nah. Yang penting kan sholat subuh. Gak ke masjid itu gak masalah. Yang penting sholat. Gak usah ngoyo. Sederhana saja. Ini salah dalam menafsirkan al-iktisad fi ta'ah. Sehingga apa yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sangat bagus. Al-iktisad fi ta'ah ialah bainal jafi fihi, bainal ghali fihi wal jafi anhu. Yakni menjalankan ketaatan tidak berlebihan dan tidak bermalas-malasan. Tapi menjalankan sesuai dengan aturan syariat, sesuai dengan apa ini? Kadar kemampuan. Nah, contoh al-iktisad fi ta'ah dengan melihat kadar kemampuan. Misalkan salat duha itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat, 6. Tapi ternyata sibuk, ternyata gak kuat, diambil yang 2 rakaat. Ya, karena kondisi saat itu dia sedang sibuk, sedang sakit, atau sedang apa ini? Ya, sedang gak enak badan, begitu. Tapi ketika dia kondisinya prima, nah, dia tambah seduhannya, ya. Nah, namanya al-iktisad fi ta'ah. Nah, contoh yang lain, dia pengen puasa sunnah, puasa Dawud, nggak mampu, ya. Masih sering safar, pekerjaannya berat. Maka memilih puasa sunnah yang lain, yang ringan, 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan. Kan ringan, yang penting punya puasa apa ini? Sunnah. Ya. Nah. Begitu dia kondisinya mampu prima, ya coba-cobalah puasa Daud. Ya. Nah, namanya al-iksad fit-ta'ah. Tidak berlebih-lebihan dan tidak bermalas-malasan, tapi menjalankan ketaatan sesuai dengan aturan syariat dan sesuai dengan apa ini? Kadar kemampuan. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini membawakan beberapa dalil, baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari As-Sunnah Al-Mutahharah. Yang pertama dari Al-Qur'anul Karim, beliau membawakan surat Thaha ayat 1 dan 2. Thaha, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Thaha, ini termasuk potongan-potongan huruf di awal surat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maknanya. Tidaklah kami turunkan kepada engkau wahai nabiku dan rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an litasqa, agar engkau menderita. Jadi kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai nabiku dan rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau menderita. 6. Ayat ini ikhwan fillah auzakumullah dijadikan dalil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasanya ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an itu semuanya mudah dan tidak memberatkan nabi kita dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak membuat beliau apa ini merana, menderita atau apa ini berat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau kita mengamalkan Al-Qur'an apa adanya itu ringan, enggak berat, mudah, enggak susah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat Thaha ayat 1-2 bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan untuk memberi kemudahan dan ajaran-ajarannya mudah. Tidak untuk membuat manusia menderita. Nah, tapi kemudian dalil berikutnya surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kalian. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Dalam ayat ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjadikan dalil untuk al-iksad fi ta'ah. Itu menunjukkan bahwasanya Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mudah, tidak sulit. Tapi bukan berarti permudah-mudahan, ya. Mudah, tidak sulit. Sudah sesuai dengan apa ini? Kemampuan manusia. Ajaran-ajaran Islam yang benar yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mudah, tidak sulit. Nah, jadi kalau ada ajaran yang kemudian di atas namakan Islam kok membuat orang yang mengamalkannya menderita lahir batin, Ini perlu dicurigai. Ya. Di antaranya misalkan ada yang mengatakan, kalau kamu ingin mencapai ketaatan tingkat tinggi, kamu harus meninggalkan anak istrimu dan hartamu. Dan pergi jauh, melancong. Semakin jauh perginya, semakin tinggi keimanannya, semakin banyak pahalanya. Nah, meninggalkan istri, padahal ketika berburu itu modalnya besar. Ya, cari istri ketika masih belum punya istri, modalnya besar, ya. Di daerahnya nggak ada, harus cari keluar kota, ya. Nah, PP berapa itu? Mondar-mandir, ya. Nggak dapat-dapat. Ada informasi di sana, datangi, begitu. Nggak dapat-dapat. Ya. Begitu dapat, ternyata jauh. Luar Jawa. Harus naik pesawat atau kapal, ya. Nah, setelah dapat, ternyata istrinya nggak mau di Jawa, tapi harus di luar Jawa, sehingga kalau pulang kampung ke Jawa harus siap modal besar. Nah, setelah itu pengen punya anak. Lama enggak bisa punya anak. Tapi sana, tapi sini, modal besar. Tapi setelah itu punya anak. Barakofikum, walhamdulillah. Duh kok bisa-bisanya ada yang kemudian memberi tausiah. Tinggalkan anakmu, tinggalkan istrimu, tinggalkan hartamu. Ya, pergilah di tempat yang jauh. Ya. Untuk melancong. Ya. Apa enggak? Berat. Lahir dan batin. Perlu curigai. Ya. Nah. Adakah dalam Islam seorang suami disyariatkan meninggalkan kewajiban terhadap anak dan istrinya? Buka. Oh, yang ada justru. Suami itu wajib bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Kewajiban lahir dan batin. Ya. Nah. Berarti ini sesat. Allah menurunkan agama Islam ini atau mengutus Rasulullah SAW untuk menjelaskan atau mengajarkan ajaran Islam ini yang bersifat apa ini? Al-yusr, mudah. Bukan al-usr, bukan yang sulit. Baik. Barakofik. Contoh yang lain. Menjaga kesehatan tubuh. Ya. Itu sesuatu yang apa ini? Menyenangkan, ya. Nah. Hidup juga apa ini? Menyenangkan. Nah. Siapa yang suka hidup? Nah. Ya kan? Nah. Mendapatkan cita-cita yang tinggi juga apa ini? Menyenangkan. Kok bisa-bisanya kemudian disuruh untuk melakukan bunuh diri dengan bom. Kamu mau enggak langsung masuk surga, enggak pakai hisab, enggak pakai azab, langsung sekarang, enggak pakai nunggu nanti hari kiamat. Enggak nunggu nanti akhirat, langsung masuk surga. Ya. Naam. Caranya kamu harus menjadi apa ini? Pengantin. melakukan pengepungan. Ya, nah. Baru ketemu bapak ibunya, baru ketemu anak istrinya, suruh mati. Nah. Dengan melakukan apa ini? Bom bunuh diri. Itu berat apa ringan? Berat, kecuali orang yang memang akalnya pendek. Sudah enggak mau hidup lagi. Kalau ada yang bertanya, bukankah jihad fisabilillah? Itu juga berat. Barakofikum. Iya. Jihad fisabilillah itu berat. Tetapi berjihad fisabilillah itu ada hukum-hukumnya, ada fasilitas-fasilitasnya, ya. Dan belum tentu mati. Nah. Nah ini harus langsung mati. Nah. Enggak dapat ghanimah. Katanya hidup mulia atau mati syahid, tapi harus langsung mati, enggak pernah hidup mulia. Ya. Jihadnya Rasul SAW itu kenapa ini? Mati syahid atau hidup mulia. Nah. Kan ada kemungkinan itu, ya. Taib. Jihad itu bukan untuk cari mati, tapi harus siap mati. Barakofikum. Kalau cari mati, para sahabat gak usah bawa senjata, gak usah pakai baju besi. Nah, ya langsung wahai kaum musyrikin, bunuh kami. Oh, ya kan? Tapi mereka tidak melakukannya, karena berjihad itu ialah untuk membela dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa mengajak mereka masuk Islam, itu sudah tujuan utama. Gak usah perang. Nah. Tapi harus siap untuk mati. Ya. Nah. Barakofikum. Nah kalau menang, dapat ghanimah. Ya. Nah, ghanimah itu bisa untuk 7 turunan. Ya. Begitu. Tapi kalau yang ini lain. Ghanimah, ghanimah apa? Ada, ya. Hidup mulia yang mana? Nah. Barakofikum. Belum siapa ini? Harus mati meledak. Nah, kan berat. Pasti mencurigakan. Ini berarti ajarannya memberatkan. Dan ini pasti bukan dari Islam. 6. Baik. Termasuk ajaran-ajaran yang menyimpang lainnya. Barakofikum. Yang memberatkan pasti itu menyimpang. Contoh ajarannya para dukun. Ya. Yang berkedok. Mohon maaf. Ya, kiai. Ya. Kiai kan terhormat dengan masyarakat. Kalau dukun rendah. Nah, dukun pengen naik pangkat jadi kiai. Gitu. Akhirnya dukun yang marah kiai. 6. Di antara ajaran dukun itu ialah menipu pasiennya. Dan memberatkan apa ini? Pasiennya. Ini ada kasus. Ini pasien perempuan. Ya. 6. Namanya anak sekarang. Barakofikum. Pergaulannya bebas. Ya. Dia pengen menghindar dari laki-laki yang terus mengincarnya. Ya. Dari perempuan punya pacar, barakofikum. Pacarnya ini udah bututi terus, ya. Ya biasa kumpul kebo. Nah, Tapi kemudian perempuannya ingin pisah dari pacarnya itu. Nah, caranya apa? 6. Datang ke dukun. Biar pacarnya diguna-guna. Biar enggak datang lagi. Apa kata dukun? Kamu ternyata sudah hamil 2 bulan. Ya. Wah, perempuannya takut. Kok merasa belum hamil, kok dibilang hamil. Tapi kayaknya pernah berhubungan badan. Tapi begitu. Wah, langsung panik. Akhirnya permintaannya kedua. Ya terus gimana ini, Pak? Ya. Saya malu kalau hamil di luar nikah. Gitu. Pengen dijauhkan dari pacarnya. Pengen juga apa ini? Tertutup aibnya. Hamil di luar nikah. Padahal belum dites kehamilan ya. Dukun bilang, nih. Hamil 2 bulan. Kata dukun, gampang ya. Nah, ini bisa pindah janin. Ya, supaya enggak jadi hamil, janinnya dipindah. Tapi caranya agak berat, ngaku sendiri ya. Kata perempuan itu sama keluarganya, gak apa-apa, yang penting kita gak kena aib, gak malu. Sebutkan saja, Pak. Oh iya, ini harus melakukan ritual pindah janin. Ini anak ibu harus tiap setiap kali kontrol, saya setubuhi. Gitu. Kalau tidak, usia janinnya semakin besar. Harus segera dipindah. Kalau usia janinnya 2 bulan, berarti harus melakukannya selama 2 bulan. Ya, Pak. Gitu, ya. Ya terjadilah apa yang terjadi. Ya. Tertipu. Tapi setelah sadar, barakofikum. Dicek, ternyata memang gak hamil. Ditipu. Dia harus melakukan sesuatu yang apa ini? Berat. Mengorbankan kehormatannya. Adakah Islam mengajarkan demikian? Lah. Islam mengajarkan untuk menjaga apa ini? Kehormatan. Ini malah apa ini? Dengan mudah menyerahkan kehormatan. Sesuatu yang berat menurut fitrah manusia, apalagi wanita. Menunjukkan sesat. Barakofiko. Contoh yang lain. Menambah jumlah zikir. Ditambah dengan cara-cara yang berat. Dikir tanpa bernafas. Misalkan asalnya 33 kali. Diganti menjadi 33 ribu kali. Tanpa bernafas. Dikirnya itu. Ya. Nah. Ya misalkan subhanallah gitu ya, 33 ribu kali. Ya. Itu kan memberatkan. Nah, dicek ternyata itu namanya al-ghali fihi. Berlebih-lebihan. Melampaui batas yang ditetapkan. Ini berarti tidak iktisad fi ta'ah. Berarti menyimpang. Ya. Jadi gampang saja. Yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tapi bukan berarti Islam itu boleh dipermainkan dan boleh permudah-mudahan. Karena Al-Qisad itu juga menjauhi sikap al-jafi anhu, bermalas-malasan. Gak usah sholat tiap hari, sekali-kali saja semampunya. Yang penting pernah sholat. Jangan terlalu berlebihan dalam agama ini. Jawabannya bagaimana? Ya, hey, jangan pula kamu bermalas-malasan dalam agama ini. Itu. Islam melarang berlebihan dalam agama, juga melarang pemalas-malasan seperti Anda. Terus gimana enaknya? Ya, laksanakan salat lima waktu. Biasakan, insya Allah ringan dan mudah. Ya, nah, karena Allah SWT menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki apa ini kesulitan. Ya, jawabannya gampang seperti itu. Dia bilang, ngapain jenggotmu dibiarkan berkembang, ya? Jangan berlebih-lebihan dalam agama. Barakofikum. Jawabannya, saya enggak nyambung jenggot. Saya jenggotnya asli sendiri. Jadi dilarang nyambut jenggot. Ya? Enggak boleh nyambung jenggot dengan jenggot palsu. Islam juga melarang pemalas-malasan. Ya? Malas memelihara jenggot. Nah. Yang benar ya, Ali Bisad Fitoa, sederhana dalam ketaatan. Biarkan jenggot Anda, ya. Nah, dah, enggak usah pakai sambung, juga jangan dicukur, ya. Biarkan tumbuh sendiri berkembang, ya. Mudah. Nah. Entah gimana cara perawatannya? Gampang, ya. Nah. Tanpa sisir pun bisa. Tertarik? Nah, silakan coba. Ya. Jadi seperti itu. Kalau ada yang menuduh orang yang istiqomah di atas sunnah, seorang yang menjalankan Islam ini apa adanya, dibilang berlebihan, bilang sama dia, Islam juga melarang kamu bermalas-malasan. Ya, nah, berlebihan itu kalau dilebihkan, ditambah, itu baru berlebihan. Tapi kalau pas sesuai dengan sunnah, itu namanya al-iktisad fit-ta'a. Itu yang disyariatkan. Menikah, jatahnya 4. Kalau 5, 6, itu berlebihan. Naam. Kalau 1, masih toleran. Kalau gak mau nikah selamanya, itu bermalas-malasan. Nah, ya kan? Nah, iya. Membujang selamanya, itu bermalas-malasan namanya. Nah, ya. Paham ya? Kalau lebih dari 4, itu berlebihan. Ya? Tapi kalau gak mau nikah sama sekali, itu bermalas-malasan. Nah, Islam mengajarkan al-iktisad bito'a. Pas padanya. Antara 1 sampai 4. Separuh enggak boleh. Ya, na'am. Separuh enggak boleh. Ya, na'am. 4,5 enggak boleh. Na'am. Harus pas antara 1 sampai 4. Itu namanya al-iktisad, al-iktisad fit-ta'ah. Barakofikum. Yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini paling gampang pembahasan semacam ini untuk memberi contoh mereka-mereka yang dengan seenaknya barakofikum menuduh orang-orang yang taat dalam beragama sebagai orang yang apa ini terlalu berlebih-lebihan dalam beragama, padahal yang namanya lebih itu ialah menambah sesuatu yang sudah ditentukan, bukan melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ya, diajak berpikir sedikit. Ya, kalau timbangannya 1 kilo, ya 1 kilo itu pas namanya. Tapi kalau dikasih 1 kilo 1 on, itu namanya kelebihan berat. Kalau dikurangi dari 1 kilo, namanya apa ini? Bermalas-malasan. Nah, sampean yang mana? Gitu ya. Yang mana? Yang berlebihan pemalas-malasan. Nah, tahuan pemalas-malasan. Ya. Nah. Barakofiku. Contoh. Nah, selanjutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan dalil kedua dari As-Sunnah Al-Mutahhar. Barakofiku. Qala rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam takhala 'alaiha bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa indaha imra'atun, ternyata di sisi Aisyah ada seorang wanita. Qala man hadhihi, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, siapa perempuan ini wahai Aisyah? Qalat hadhi fulanah, Aisyah menjawab, ini namanya si fulana wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadhkur min salatiha, Aisyah kemudian menceritakan betapa hebat salatnya wanita itu. Ya. Dia salat terus. Nah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, mah, jangan begitu. Mah, itu teguran, ya. Alaikum bima tutikun, wajib bagi kalian melaksanakan ketaatan sesuai dengan kemampuan kalian. Fawallahi la yamallu wahu hatta tamallu, demi Allah, Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Wa kana habbuddin ilaihi ma dawama sahibu alaih, agama yang paling Allah cintai ialah sesuatu yang terus dilakukan oleh pelakunya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Wa mah kalimatu nahyin wa zajrin. Mah itu ucapan larangan, teguran. Jangan begitu, jangan demikian. Mah dalam ilmu bahasa Arab, mah itu termasuk isim fi'il amr, ya. Wa ma'na la yamalu wa ay la yaqta'u thawabahu ankum wa jazaa'a a'malikum wa yu'amilukum mu'amalatal mal hatta tamallu wa tatruku. Naam. Arti Allah tidak bosan ialah tidak memutus pahalanya dari kalian dan balasan amal kalian. Allah memperlakukan kalian seperti orang yang bosan sampai kalian sendiri yang bosan dan meninggalkan. Fayambari lakum an ta'khudhu ma tutikuna dawam alaihi, maka semestinya kalian mengambil amalan yang kalian mampu melakukannya secara terus-menerus. Liyaduma sawabu lakum wa fadlu alaikum, agar pahala dan keutamaannya tetap kalian dapatkan. Nah, barakallahu fiik. Hadis ini, ikhwan fillah, a'udzakumullah, di dalamnya terdapat beberapa faedah. Yang pertama, syariatkan bagi suami untuk menanyakan kepada istrinya jika ada orang lain yang datang ke rumahnya. Misalkan kita sedang pergi, ada tamu yang ingin bertemu sama istri kita, temannya istri misalkan, ya. Istri mempersilakannya masuk. Ketika kita datang, disyariatkan kita untuk memanggil istri kita, ya. Panggil, tanya, siapa tamunya? Ya, nah. Bukan sok tahu, tapi itu syariat. Ya. Karena suami adalah kepala rumah tangga, kepala keluarga. Tanya, siapa yang datang? Oh, itu teman saya. Oh iya. Ya. Bagaimana Rasulullah ketika masuk, kemudian ternyata di rumah Aisyah ada yang lain, bukan penghuni rumah. Maka Rasul bertanya, man hadihi? Siapa ini? Ya. Aisyah menjawab, fulana. Nah, gak harus nyebut namanya. Yang penting jelas statusnya siapa, ya. Nah, tetangga, teman, atau siapa? Ini penting supaya suami istri benar-benar apa ini, lancar komunikasinya. Enggak urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Bahasa yang lain, ini rahasia wanita. Laki-laki bilang, jangan ikut campur, ini rahasia laki-laki. Berarti saling merahasiakan. Kalau sama-sama punya rahasia, gak mau terus terang, ini bisa berbahaya, ya, bagi kelangsungan apa ini, keharmonisan keluarga. Nah, yang kedua, dalam hadis ini boleh menjelaskan kepada seorang alim ciri-ciri seseorang dalam rangka meminta penjelasan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat penjelasan dari Aisyah tentang siapa fulana ini, ya. Aisyah cerita, dia itu begini begini begini wahai Rasulullah. Nah, maksudnya Aisyah ialah minta penjelasan. Gimana ini? Dia tuh sholat terus sampai membuat dia kelelahan, sakit. Maka Rasulullah pun menjawab, mah alaikum bima tutikun. Boleh, ya. Tapi kalau bukan untuk kemaslahatan seperti itu, gak boleh bagi istri menjelaskan apa ini, sifat-sifat wanita lain depan suaminya. Nah, boleh, tadi aku lihat, ya, tetanggaku, ya, ternyata istrinya, Masya Allah, cantik, ini ya, orangnya itu kalem, lembut, baik, macam-macam. Suaminya gini-gini, ya, ya. Lihat istrinya, tapi bukan muka istrinya. Tapi bayang-bayangkan itu adalah bentuk muka tetangganya. Ya, jangan seperti itu. Tapi kalau menjelaskan sifat-sifat perempuan di depan suami yang alim untuk minta penjelasan, maka tidak apa-apa. Ada maslahat yang lebih besar. Har. Itu pun harus apa ini? Sedikit mungkin. Kalau sifat satu saja sudah cukup, jangan menjelaskan sifat berikutnya. Ya, nah, bahaya. Ya, nah, bahaya. Oh. Yang pasuk, yang beristri saja sudah diperingatkan itu bahaya. Apalagi yang belum beristri. Kalau nyebut-nyebut, itu masya Allah orangnya kini gitu langsung. Itu ya fitnahnya wanita itu sangat apa ini besar ya. Nah, sehingga jangan bermalas-malasan untuk menikah. Nah, kalau sudah waktunya segera ya. Nah, barakufikum. Kemudian faedah berikutnya, disunahkan untuk menegur dengan cara yang bijaksana dan lemah lembut ketika melihat kemungkaran. Ya Rasulullah ketika mendapat penjelasan dari Aisyah, ini wanita ibadahnya melebihi kemampuannya. Ya. Nah, sesuai dengan ketentuan, tapi tidak sesuai dengan apa ini? Porsi kekuatan tubuhnya. Sehingga dia sampai apa ini? Jatuh dan sakit. Maka Rasulullah pun menegur dengan cara lemah lembut, ya, dan bijaksana. Tapi lemah lembut, Rasulullah mengatakan mah, mah itu jangan, teguran yang lemah lembut. Kemudian bijaksana, beliau menjelaskan yang baik, yang benar, bagaimana, ya, itu yang harus kita contoh. Kemudian faedah yang lain. Bahwa memperbanyak ibadah di luar kemampuan fisik itu bisa menyebabkan kebosanan dan kemalasan. Ya, dia itu ya sekalian capeknya, ya, salat ya sekalian capeknya. Sebanyak mungkin. Sholat sunah mutlak padahal ya. Sholat. Capek. Ah, sekalian capeknya. Itu bisa menimbulkan apa ini? Kejenuhan dan kemalasan berikutnya. Ya. Ketika benar-benar sudah capek, besoknya mau kayak gitu lagi, gak sanggup. Ya. Padahal sholatnya itu sesuai dengan apa ini? Ketentuan. Nggak ditambah-tambah. Juga bermalas-malasan. Tapi di atas apa ini? Kemampuan fisiknya. Nah, tadi itu misalkan. Kalau kuatnya sholat duha dua rakaat, ya sudah dua rakaat saja. Ya? Nah. Yang penting apa ini? Dawam. Continue. Ya? Konsisten. Daripada langsung pancap gas. Banyak rakaatnya dalam keadaan dia dua saja sudah ngos-ngosan. Nah, ini menyebabkan apa ini? Kejenuhan dan malas untuk melaksanakan hal semacam itu setelahnya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah yang dilakukan secara apa ini? Terus-menerus walaupun sedikit. Nah, sholat sunnah, ya, kita bisa melaksanakan yang ringan-ringan, ya, tapi terus-menerus, continue, itu lebih baik daripada langsung dikenjot sholat sunnah macam-macam, sehari itu, habis itu gak pernah lagi. Ya. Nah. Jadi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah yang dilakukan secara terus-menerus sekalipun sedikit. Bukan pemalas-malasan, tapi kadar kemampuannya segitu, ya. Nah. Baik. Nah, sekarang saya tanya, ya. Misalkan taklim seperti ini. Duduk satu jam, ya. Gimana? Udah pegel-pegel? Coba. Pegel-pegel, Pak. Eh? Ya, jujur aja, Pak. Oh, yang lain dah. Gini-gini. Kengkaki, ya kan? Oh, capek. Ya, nah. Yang di belakang sudah gini-gini. Ya? Nah. Gimana? Ya. Saya capek, ya? Hah? Sudah mulai ya? Sudah mulai capek ya? Nah, itu kalau terus gas terus, nah, lanjut satu jam lagi. Oh, udah langsung. Itu besok lagi kayak gitu. Enggak datang. Ya, enggak datang, ya. Itu rata-rata, Rafiko. Itu rata-rata, ya. Wah, gini ternyata ustadznya ya. Nah. Lanjut terus begitu. Padahal yang lain bilang, waduh, ya, berani-beraninya bilang gitu ya, tanpa konfirmasi. Saya tak bisa capek dia, lanjut terus ya. Nah, hanya dia besok nggak datang, capean, ya. Nah, yang penting rutin, ya, continue. Lain kalau sekali-kali gitu nggak masalah, ya. Sebagaimana Rasulullah. Sesalam itu panas sekali itu mulai pagi sampai sore terus. Padahal biasanya beliau sedikit-sedikit, ya, namanya sekali-kali. Kalau tiap hari langsung banyak, langsung lama itu memberatkan. Kalau memberatkan, bisa menyebabkan apa ini? Bosan dan malas untuk melakukan hal yang sama berikutnya. Nah, cukup sampai di sini. Naam, barakallahu fikum, ya. Sudah adzan tapi masih tahu nggak berani dia, ya sudah dong. Nah, ya sudah, ya, daripada nanti membuat jenuh dan malas nggak mau datang lagi pada pertemuan akan datang, ya lebih baik stop sampai di sini, ya, dengan harapan tetap fresh segar, yang penting rutin datangnya, ya, jangan lupa itu. Insya Allah ke depan kita lanjutkan hadis berikutnya tentang al-fisad fitto'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita istiqomahan dan bisa menjalankan syariat ini dengan mudah dan tanpa paksaan sehingga kita mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.